Sabidu akito sadayu mamaca haria galomba den tangguang sakit den tanggu malape adi aka urang den tangguang sakit den tanggu malape adi aka sampai hati manula jiko di paso kajodoh biaso sajo manula jiko di paso kajodoh biaso sajo jodoh biasa saja.